السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita akan mengawali kajian kitab yang baru yang berjudul Lamudduril Mansur Minal Qawlil Ma'thur Fil I'tiqadi Wa Sunnah. Lammu artinya jam'un kathir, kumpulan yang banyak. Ad-dur artinya permata, Al-Mansur itu lawan dari Mandum, lawan dari Al-Mandum namanya Al-Mansur. Kalau Mandum itu ungkapan kalimat yang ada sajaknya, seperti puisi, itu namanya mandum. Kalau mansur, semua kalimat yang selain seperti puisi. Sehingga kalau kita terjemahkan bebas, berarti merangkai mutiara kata, ya. Minal qaulil ma'thur, dari ucapan yang ma'thur, yang ada asarnya, yang ada riwayatnya dari ulama masa silam. Dan ulama masa silam termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulamanya para ulama, kemudian murid-murid beliau siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan murid-muridnya, para tabi'in serta beberapa generasi setelahnya. Fil i'tiqadi wa sunnah, dalam masalah akidah dan sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah al-manhaj, bagaimana prinsip beragama yang benar. Dan kitab ini telah dibaca oleh Ma'ali Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Dr. Al-Fauzan, dan dikasih mukaddimah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh Hafizahumallahul Jami'. Dan buku ini ditulis oleh Jamaluddin Furaihan Al-Harithi, beliau muridnya Syekh bin Bas, murid dari Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Fauzan, dan murid dari Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan baca kitabnya. Untuk yang mukaddimah pertama, isinya hanya sebatas pengenalan. Bahasanya kitab ini beliau tulis dan beliau serahkan kepada dua guru beliau, Syekh Dr. Al-Fauzan dan Syekh Saleh Al-Syekh. Tidak ada satu hal yang bisa kita garis bawahi selain itu. Kemudian kita akan baca mukaddimah atau ba'atsan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى الآل والأصحاب. شرور أنفسنا adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang batin, kejahatan jiwa kita. Sayyiatul a'mal, kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang zahir, yaitu kejahatan perbuatan kita. Maka dalam mukaddimah ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan lahir batin. Kemudian beliau mengatakan fa fi khidamil iftiraqil muslimin al yauma aktsari min di qablu wa kullu fariqin yad'i anna alladhi ya'taqituhu wa yasiru alayhi innama huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liannahum kulluhum mudda'una syari'at al-islam multazimuna fi adh-dhahiri sya'airaha fi adh-dhahiri sya'airaha. Dalam berbagai macam bentuk perselisihan kaum muslimin di hari ini, yang lebih banyak min dhi qablihi dibandingkan yang ada sebelumnya. Dan masing-masing kelompok mengaku bahasanya apa yang mereka yakini, apa yang mereka jalani, innama huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sejalan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semua mengaku bahasanya mereka di atas syariat Islam, mengikuti multazimuna fil zahir sya'iraha, mengikuti syiar-syiar Islam yang zahir. Fa innal muslimina jami'an fi hajatin wa darurah, kaum muslimin semuanya memiliki kebutuhan dan kebutuhan yang mendesak, wa daruratin qaswa, dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengetahui at-tariq sahih, jalan yang benar, litinil mustaqim, untuk agama yang lurus, wasiratil qawim, dan jalan yang lurus, wa tashtaddul hajatu aktsara wa aktsar, dan kebutuhan itu lebih mendesak lagi, idza arafa al-muslimu al-bahithu 'anil haqq, apabila atau ketika seorang muslim pencari kebenaran mengetahui annaturuqa tafarraqat bikathirin minal muslimin al-yawma, bahasanya jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin hari ini beraneka ragam. Wa dhalika lamma ahdatsu fit-din ma lam ya'dham bihi Allahu wa rasuluhu, dan itu terjadi ketika mereka membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah sumber perpecahan umat. Ketika manusia berkreasi dalam masalah agama yang tidak pernah ada ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faza'ama kullu fariqin annahu huwal mutamassiku bi syari'atil Islam. Maka masing-masing kelompok dia mengatakan bahasanya mereka lah al-mutamassik yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Wa annal haqqal ladzi qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi ya'taqiduhu wa yantahiluhu. Dan kebenaran yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mereka yakini dan mereka pegangi. Ghaira anna Allah aba an yakuna al-haqqu wal aqidatu sahihatu illa ma'a ahli al-hadits wal athar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak mau kecuali menjadikan kebenaran dan akidah yang benar itu bersama ahli al-hadits wal athar. Bersama orang-orang yang berpegang dengan ahlul hadits dan ahlul athar. Dan merekalah ahlu sunnah. Merekalah ahlu sunnah. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, kalau ahlul hadis bukan ahlu sunnah, maka saya tidak tahu lagi siapa itu ahlu sunnah. Karena itu kalau ada sebagian kelompok yang memberikan definisi bahwasanya ahlu sunnah adalah asy'ariyah, seperti yang dilakukan oleh konferensi besar yang diadakan di Chechnya beberapa bulan yang lalu, dan itu konspirasi orang sufi bersama orang kafir sedunia. Orang sufi sedunia, kemudian mereka minta dukungan orang kafir, karena yang hadir di konferensi itu siapa? Putin, Perdana Menteri Rusia. Tanpa ada satupun pembahasan yang menyinggung tentang kejahatan Putin terhadap Suriah. Jadi di saat Suriah atau di saat Putin menyembelih anak-anak Suriah, orang-orang sufi kumpul di Chechnya, kemudian kumpul bersama Putin, dan enggak ada satupun yang mengkritik perbuatan Putin. Mereka tepuk tangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Putin. Dan di saat yang sama mereka melaknat Saudi Arabia, kemudian juga beberapa negara yang tidak mendukung terselenggaranya konferensi itu. Maka ini pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Meskipun konferensi ini tujuan besarnya adalah untuk membuat pernyataan siapakah ahlu sunnah di dunia ini, tapi akhirnya adalah untuk semakin memperjelas siapakah ahlul bid'ah di dunia ini. Karena terbukti, dan yang namanya ahlul bid'ah akan selalu gandeng dengan orang kafir. Dan presiden Chechnya ini bonekanya Putin ya. Makanya gak mungkin kalau manusia sejahat Putin membiarkan ada orang Islam istiqomah di situ, kecuali kalau dia punya penyimpangan. Dan presiden Chechnya adalah orang sufi, sufi gulat ya, yang dia punya banyak pemikiran menyimpang. Makanya bagi dia Putin adalah sosok yang layak untuk diagungkan. لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلفٍ. Karena mereka mengambil akidah dan agama mereka generasi setelahnya dari generasi pendahulunya, dari salaf. Wa qarnan an qarnin, dan dari satu generasi ke generasi sebelumnya. Ila anintahu ila tabi'in, hingga sampailah kepada tabi'in. Wa akhadahu tabi'un min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sementara tabi'in mengambil akidah ini dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tariqa ila ma'rifati ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasu min ad-dini al-qawin was-siratil mustaqim. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini lin-nasi, bagi manusia, berupa agama yang lurus dan jalan yang lurus, illa hadha at-tariqu alladhi salakahu ashabul hadith, kecuali jalan ini yang ditempuh oleh para ahli hadis. Sementara sairul firaq, kelompok-kelompok yang lain, fatalabu dina la bitariqihi, mereka menempuh agama namun tidak sesuai dengan jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena mereka mengembalikan agama itu kepada akal mereka, kepada perasaan mereka dan pendapat pribadi mereka. Khawatir artinya perasaan. Sehingga fatalabu dina min kibalihi, mereka memahami agama dengan pendekatan logika, pendekatan perasaan, atau pendekatan ra'yu, ya, pendapat pribadi. Fa idza sami'u syai'an minal kitabi wa sunnah araduhu 'ala mi'yari uqulihim, ketika mereka mendengar ayat dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menimbang dengan neraca akal mereka, dengan standar akal mereka. Fa in istaqama qabaluhu, kalau ternyata sejalan dengan prinsip mereka, mereka menerimanya. Wa illam yastaqim fi mizani qulihim radduhu, dan ketika tidak sejalan maka mereka akan menolaknya. Fa in tarru ila qabulihi harrafuhu bitta'wilat, dan ketika mereka terpaksa untuk menerimanya karena sudah tidak lagi punya peluang untuk menolak, ya, seperti hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bunyinya seperti ini, ya. Atau hadis misalnya riwayat Muslim, innallaha yanzilu ila as-sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, mau ditolak malu, akhirnya terpaksa harus diterima, tapi dengan melakukan ta'wilat al-ba'idah, ta'wil-ta'wil yang jauh, wal ma'ani al-mustaqraha, dan makna-makna yang tidak bisa diterima. Fahatu anil haqqi wa zagu anhu, maka mereka menyimpang dari kebenaran dan menyeleweng dari kebenaran. Wa nabadzud dina wara'a dhuhurihim, dan mereka membuang agama ke belakang. Wa ja'alu sunnata tahta aqdamihim, ta'ala Allahu amma yasifun, dan mereka jadikan sunnah itu berada di bawah kakinya. Ya. Dan kita bisa lihat hampir semua mereka yang punya prinsip menyimpang, maka nanti Al-Qur'an dan sunnah pasti di nomor dua kan. Nomor satunya adalah pendapat guru dan logika yang mereka miliki, perasaan yang mereka kedepankan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang jangan sampai mendahului Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam masalah agama. Seperti orang punya pendapat yang baru atau prinsip beramal yang baru yang tidak pernah ada ajarannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa amma alul haqi, adapun alul haq, mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah di depan mereka. Maka disebut imam karena dia berada di depan, li'annahu fil amam, sehingga orang tidak disebut berimam dengan Al-Quran dan Sunnah kalau dia berada di belakang. Wa talabu dina min kibalihima, dan mereka mencari agama dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ma waqa'alahum min uqulihim wa khawatirihim araduhu anil kitab wa sunnah. Sementara perasaan dan yang keluar dari akal mereka ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Sehingga dibalik ya, kalau prinsip ahlu sunnah, akal dan perasaan itu ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau prinsip ahlu bid'ah, Al-Quran dan sunnah ditimbang dengan akalnya ya. Makanya sering kita sampaikan dalam banyak majelis bahwa semua alil bid'ah itu punya dalil, punya dalil untuk membenarkan bid'ahnya. Sampai pun kelompok yang paling sesat menurut kita seperti Ahmadiyah, Anda jangan mengira kalau misalnya saya kan ahlu sunnah, insyaallah sudah lama belajar, sudah pintar ngaji, coba debat sama Ahmadiyah bisa jadi kalah ya. Mereka bisa memelintir dalil yang kita tidak ketahui jawabannya. Ketika diajak debat terus manggut-manggut, oh iya, oh iya, oh iya. Meskipun kita enggak ikut ya, tapi minimal membuat mereka bangga. Wah, kamu membenarkan saya. Ya. Fa in wajatuhu muwafiqan lahumā qabilu. Ketika mereka jumpai ternyata sama dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka akal tadi diterima. Wa syakarullaha haitsu arahum dzalika wa waffaqahum ilaihi. Dan mereka bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan logika semacam ini dan Allah berikan taufik hal ini. Wa in wajatuhu mukhalifan lahuma tarakuma waqa'a lahum. Namun kalau ternyata bertentangan, maka apa yang muncul dalam hatinya dan apa yang muncul dalam logikanya mereka tinggalkan, dan mereka tetap menerima Al-Qur'an dan sunnah, dan mereka kembalikan tuduhan itu kepada diri mereka sendiri. Saya yang enggak paham, bukan karena Al-Quran dan sunnahnya yang salah. Dan ini pesan para ulama, ketika kita membaca satu ayat atau hadis yang ternyata bertentangan dengan logika, mereka mengatakan fattahim ra'yak, maka yang dituduh logikamu, jangan menuduh dalilnya. Wah, kayaknya ini gak sesuai nih, maksud kayak gini ya, saya tolak, padahal itu riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau itu ayat Al-Quran ya. Makanya sampai pada puncaknya penolakan seseorang itu ya, seperti yang diceritakan oleh para ulama ya, orang-orang Jahmiyah itu ketika membaca ayat-ayat yang isinya sifat Allah, ayat-ayat yang isinya tentang keterangan tentang Allah, penjelasan tentang Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah, seolah-olah mereka itu mau mencakar-cakar ayat itu. Kalau bisa ini disobek dari Quran. Wah. Seperti orang kafir ya, ketika membaca ayat jihad disobek. Nah, ini ayat yang bikin kisruh di tengah masyarakat. Sama juga seperti teman Ahok ya, Maidah 51 mau dicoret ya. Kalau bisa gak boleh ada dalam kitab kaum muslimin ya. Maka kalau ahlu sunnah ketika mereka gak paham, fattahim ra'yak ya. Sudutkan akalmu, sudutkan logikamu. Karena Al-Quran dan Sunnah la yahdiyani illa ilal haq. Al-Quran dan Sunnah tidak akan mengarahkan kecuali kepada kebenaran. Sementara pendapat manusia qad yaral haqqa wa qad yaral batil. Terkadang bisa benar, terkadang bisa salah. Qala Abu Sulaiman Abdurrahman bin Ahmad Ad-Darani ma haddatsatni nafsi bishay'in illa talabtu minha syahidaini minal kitab wa sunnah. Kata Ad-Darani, setiap kali jiwaku membisikkan kepadaku tentang satu masalah agama, maka saya akan mencari saksi dua, yaitu saksi dari Al-Quran dan sunnah. Benar enggak apa yang dibisikkan oleh logikaku, oleh akalku, oleh perasaanku? Karena kebenaran itu harus disaksikan oleh dua orang. Ya. Maka beliau ketika mendapatkan bisikan dari hatinya, bisikan dari logikanya, beliau akan mencari tahu ada enggak saksinya dari Al-Qur'an dan sunnah. Ada dalil pembenarnya atau tidak? Wa mimma yadullu ala anna ahlal hadits hum ahlul haqq. Hum alal haqqi. Di antara yang menunjukkan bahasanya ahlul hadits mereka berada di atas kebenaran. Annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah min awalihim ila akhirihim Anda jika melihat semua kitab-kitab mereka yang mereka tulis, dari mulai generasi awal sampai generasi yang terakhir, yang dulu sampai yang terbaru, dengan berbagai macam perbedaan negeri, perbedaan tempat tinggal, dan perbedaan zaman, dan tempat mereka berjauhan. Wasukuni kulli wahidin minhuma qatran minal aqtar, dan masing-masing tinggal di ujung-ujung dunia yang tidak mungkin pernah ketemu. Namun mereka menjelaskan penjelasan tentang akidah mereka ala watiratin wahida, berada di atas satu benang yang sama. Mereka yang nulis kitab akidah di daerah Maroko sama dengan yang nulis kitab akidah di daerah India. Misalnya di masa silam kan Islam baru sampai di situ ya. Mereka yang nulis kitab akidah di daerah Andalusia, akidah Ahlussunnah, sama dengan mereka yang nulis kitab akidah Ahlussunnah yang ada di daerah timur Saudi misalnya. Padahal mereka enggak pernah ketemu. Dan mereka beda zaman. Mereka beda generasi. Dan itu keajaiban akidah Ahlussunnah. Beda dengan Syiah ya. Syiah itu satu penulis dengan penulis yang lain, meskipun satu negara, itu nanti pernyataannya bisa beda. Pernyataannya bisa berbeda. Wanamtin wahid, dan di atas satu prinsip yang sama. Yajruna fihi ala tariqatin wahidah. Mereka menulisnya dengan satu metode, la yahiduna anha, dan tidak ada yang menyimpang dari prinsip itu. Wala yamiluna fiha, dan tidak ada yang condong dari prinsip itu. Ucapan mereka sama, dan sumber mereka, referensi mereka, penukilan mereka sama. Tidak ada perselisihan di antara mereka, dan tidak ada perbedaan di antara mereka fi syai'in ma wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Mereka mengimani yang namanya sifat Allah, ya wajib diimani sebagaimana apa adanya, sesuai dengan makna zahirnya, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditamtsil, tidak boleh ditaktil, dan seterusnya. Prinsip itu sama dari dulu sampai sekarang. Bahkan lau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim, jika kita kumpulkan semua yang keluar dari lisan mereka, wa naqaluhu an salafihim, dan yang mereka nukil dari pendahulu mereka, Anda akan jumpai ka'annahu ja'a min qalbin wahid, seolah-olah akidah ini itu keluar dari satu hati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kumpulkan mereka, pernyataan-pernyataan mereka selaras semuanya, seolah-olah keluar dari satu hati. Padahal generasinya beda, ya, masa hidupnya beda, tempatnya berjauhan, ya, negerinya berjauhan, yang mereka tidak pernah ketemu. Wajara ala lisanin wahid, seolah keluar dari satu lisan yang sama. Wa ala hadha wa hal ala al-haqqi dalilul abyanu min hadha, apalagi dalil yang lebih tegas untuk menunjukkan kebenaran dibandingkan hal ini. Walima la yakunul qalbul wahid wal lisan wahid, mengapa tidak sementara dia keluar dari hati yang sama dan lisan yang sama dan sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, walau kana min indil ghairillahi lawajatu fihi ikhtilafan katsira, andaikan ajaran itu dari selain Allah, pasti akan ada banyak perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka merenungi isi Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, andaikan Qur'an itu datang dari selain Allah, maka Anda akan jumpai di situ ada banyak sekali perselisihan. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan berpisah, jangan bercerai. Apa yang dimaksud tali Allah? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga makna berpegang teguhlah dengan tali Allah adalah berpegang teguhlah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga makna jangan bercerai, jangan berselisih, maknanya adalah jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ini sumber perceraian, sumber permusuhan, sumber perselisihan di tengah kaum muslimin. Ingat, manusia itu akan melakukan tindakan apapun dalam rangka mengikuti ideologinya. Dia akan melakukan tindakan apapun dalam rangka mengikuti ideologinya. Makanya sampai ada orang yang berani bunuh diri, tega untuk makan kotoran kebu, ya, yang itu menjijikkan. Ya. Kemudian apa lagi? Atau mukul-mukul badannya sampai, ya, itu yang mati juga banyak, ya, cuman nggak pernah diekspos. Dan seterusnya, kenapa kok sampai mau seperti ini? Itu karena ideologi. Manusia akan melakukan apapun dalam rangka membela ideologinya. Makanya kalau ideologinya beda, mustahil mereka disatukan. Tidak akan mungkin. Masing-masing mereka akan mengikuti ideologi yang mereka miliki. Ketika ideologinya beda, ya, mereka akan pasti berbeda fisiknya. Karena fisik ini hanya ikut saja sesuai dengan hatinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam hati, dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik semuanya, dia jahat-jahat semuanya. Itulah hati. Ketika orang punya ideologi yang berbeda, kemudian dia mempengaruhi hatinya, maka akan mustahil untuk bisa saling akur, saling akrab. Mereka akan saling bertentangan fisiknya dan batinnya. Ya, mungkin saling curiga dulu, ya, awalnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan permusuhan diam-diam, sampai pada puncaknya permusuhan terang-terangan. Makanya ketika orang itu lepas dari Al-Quran dan Sunnah, mereka akan bercerai-berai, mereka akan berpisah. Wa amma idza nazarta ila ahli al-ahwa wal bid'ah. Dan jika kalian perhatikan kondisi penduduk atau kondisi ahli ahwa dan bid'ah, kondisi pelaku bid'ah, kalian akan jumpai mereka bercerai-berai, menjadi syi'an wa ahzaba, menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang banyak. Hampir bisa dijumpai ada dua orang di tengah mereka yang tidak dijumpai ada dua orang di tengah mereka yang mengikuti satu jalan yang sama dalam masalah akidah dan metode beragama. Kalian jumpai mereka selalu berselisih, saling membenci, saling ikhtilaf, ya, saling berbeda, sehingga usia mereka habis sementara mereka tidak pernah sepakat satu kata. Ya. Ini yang terjadi di antara ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah." Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai atau memisahkan diri dari agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok yang kecil-kecil, ya. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada kecil-kecil, ya, banyak sekali. Lais lasta minhum fi syai'in, kamu sama sekali tidak bagian dari mereka. Innama amruhum ilallah, urusan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kana sababu fi ittifaqi ahli alhadits, yani ahli al-athar, annahum akhadhu tina min alkitab wa sunnah wa tariq an-naqli fa awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sementara sebab bersatunya ahlul hadis karena mereka mengambil agama ini dari Al-Quran dan Sunnah dan metode referensi yang benar, sehingga menghasilkan, mewariskan, awrathahum, mewariskan, menghasilkan persatuan dan persatuan. Kalau ahlul bid'ah, mereka mengambil agama mereka dari logika mereka sehingga menghasilkan perpecahan dan perselisihan. Lihada wadha, karena semua alasan di atas, wa nasran li sunnah, dan dalam rangka untuk menyebarkan sunnah, ya, mendesak bagi saya untuk mengulang kembali penerbitan kumpulan Al-Mausum, ya, atau buku yang berjudul lam mutturil mansur min al-qaulil ma'tsur fil i'tiqadi was sunnah. Setelah 5 tahun cetakan pertama di tahun 1418. Sekarang tahun berapa? 1438. Tahun 38 sekarang ya. Ini tahun 18, sekarang tahun 38. Berarti 20 tahun yang lalu buku ini ditulis, sekarang baru kita baca. Dan saya ingin memberikan beberapa peringatan berikut, beberapa perhatian dari buku ini. Yang pertama, hadis-hadis dalam tulisan-tulisan ini, sifar itu nama lain dari kitabah, saya komitmen agar statusnya sahih. Dan itu wajib, atau minimal hasan. Dan ini salah satu di antara tingkatan sahih, sebagaimana yang kita ketahui. Jadi saya komitmen hadis yang ada di sini adalah hadis yang makbul. Jika hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Muslim atau salah satunya, iktafaitu bil azwi ilaihima au ahadima, maka saya cukup menyebutkan, al azwi itu mencari dukungan ya. Saya cukup menyebutkan riwayat Bukhari Muslim atau salah satunya. Lianna al maqsuda hasal wa wasiha, karena intinya sudah tercapai, yaitu hadisnya sahih. Wa taratan udifa ila ahadima mastarun akhar, meskipun terkadang saya tambahkan referensi yang lain selain sahih Bukhari Muslim. Qad uksir, terkadang saya memperbanyak untuk referensi penyebutan perawi pada hadis yang selain diriwayatkan dari Bukhari Muslim atau salah satunya. Li wujudi dha'fin, karena adanya sisi kelemahan dalam sanad dan sebagian sumber al-ma'zuwi ilaiha yang disebutkan. Wa ajiduhu fi akhar sahihun sahih al-isnad, sementara saya jumpai di tempat yang lain sanadnya sahih, atau dia memiliki mutabi, mengikuti riwayat atau memiliki riwayat pengikut yang lain. Kalau saya mengatakan misalnya ya, lihat Bukhari Muslim atau lihat yang lainnya, dan sebelumnya saya menyebutkan sumber asfala minha ya, yang lebih bawah dari itu, maka maksudnya adalah bahasanya nas ini dengan teks yang ada tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim atau salah satunya. Namun wa innama juz'iyatun minhu, namun bagian darinya, fiha fa ushira ilaiha, sehingga saya pun mengisyaratkan. Wa illa lasaddartuhuma, jika tidak maka saya akan sebutkan Bukhari Muslimnya. Idza azautu likutubil Albani, kalau saya mengembalikan kepada referensi kepada kitab-kitab Syekh Albani, baik yang sawaan min jam'ihi, baik yang beliau tulis sendiri atau dari hasil tahqiq Syekh Albani, maka di situ ada dua kemungkinan. Jadi, sebelum baca buku semacam ini penting ya, karena ini pendekatan yang digunakan oleh penulis, terutama bagian footnote. Ada kode-kode tertentu yang kalau kita nggak paham nanti mengurangi pemahaman dalam menyimpulkan kitab. Yang pertama, bahasanya teks semacam ini tidak aku jumpai dalam sumber-sumber yang aku miliki. Atau yang kedua, ayakun al-mastaru alladhi azza ilaihi al-Albani, bahasanya sumber yang digunakan oleh Syekh Albani, wafihi tariqus sahih lil isnad makhtutan ba'du, dan di sana ada jalur yang sanadnya sahih makhtutan ba'du. Ini makhtut atau trans apa, manuskrip setelahnya, atau tidak ada dalam perpustakaanku sama sekali, karena itu sebagai bentuk amanah yang pertama. Thummal ba'du, thummal bu'du anil wuku'i fit tahdhir minat tashabbu'i bima lam u'ta, Kemudian setelah itu saya berusaha untuk menjauh, jangan sampai saya terjerumus dalam peringatan, ya. Merasa punya padahal tidak punya, merasa karyaku padahal bukan karyaku. Jadi maksudnya begini, ketika beliau meriwayatkan ini hadis diriwayatkan oleh fulan fulan fulan, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab ini. Kata beliau, bisa jadi kitab yang saya sebutkan itu tidak ada dalam referensiku. Itu referensinya Syekh Al-Albani. Ya. Maka saya sebutkan Syekh Al-Albani di situ sebagai penegasan bahasanya nomor-nomor ini itu penomoran yang diberikan oleh Syekh Al-Albani. Agar jangan sampai orang menyangka kalau ini hasil penelitian saya, kemudian ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di tempat yang lain. Karena itu saya kembalikan kepada kitabnya Syekh Al-Albani. Misalnya silsilah sahihah, hadis riwayat siapa yang mungkin enggak terkenal ya. Misalnya atau musannaf misalnya diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannaf atau dalam kitab-kitab yang lain misalnya oleh At-Tahawi dalam Ma'anil Atsar. Setelah itu disebutkan di akhirnya adalah silsilah sahihah. Nah, mungkin kitab-kitab ini yang bertahqiq tidak beliau miliki, tapi beliau jumpai di silsilah sahihah. Waqafa bihi marja'an rahimahullahu askanahu fasiha jannatihi. Semoga Allah, dan cukup beliau sebagai referensi. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan balasan yang terbaik berupa surga yang sangat luas. Kemudian asar-asar yang saya disebutkan dalam kitab ini lam altazim fi hasiha. Saya tidak komitmen harus sahih. Karena meneliti asar itu lebih sulit dibandingkan hadis. Kalau hadis ada banyak referensi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk meneliti apakah ini sahih atau tidak. Tapi kalau asar, wah ini yang rumit, jarang ulama menelitinya. Makanya untuk masalah asar, para ulama lebih ringan, lebih toleran. Sementara kalau hadis mereka ketat. Karena berbicara atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana berdusta atas nama atau berdusta atas nama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kibatu al-kadzibatu alayya laysa kakadzibatin ala ghairi. Rasulullah SAW menyatakan ya, fima makna yang maknanya adalah berdusta atas nama orang lain tidak sebagaimana berdusta atas nama diriku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja maka siapkan tempatnya di neraka. Karena itu untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memberikan keringanan, memberikan toleran. Tidak harus mengikuti prinsip wajib sahih. Karena agak susah. Lam altazim fi hasiha. Saya tidak komitmen untuk harus sahih. Namun saya cukup untuk menyebutkan sumbernya atau orang yang menukilnya. Dan umumnya at-taharrus sahih, biasanya saya memilih yang sahih. Meskipun tidak lepas sebagiannya harus ada yang minat dha'fi, tidak lepas dari sisi yang dha'if. Wa iraduha min babil istinas la min babil subuti hukmin syar'i. Dan saya sebutkan ini ya, agar sebagai pendukung bukan sebagai landasan untuk hukum syar'i. Maksudnya adalah yang dhaif. Waqad qil, dan sementara ada orang yang telah mengatakan, ada pernyataan dari para ulama, man asnada faqad bari'a. Siapa yang sudah menyebutkan perawi maka dia sudah lepas tanggung jawab. Ijtahadtu katsiran fil azmi ila akbari adadin minal masadir allati dzukira fiha dzalikal atsar. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan referensi yang lebih ketika saya menyebutkan atau ketika, untuk asar-asar yang disebutkan. Tajidu ikhtilafan fil alfad. Terkadang saya jumpai ada beberapa redaksi yang berbeda. Idza raja'tu li ba'dil masatir wa lam adzkur dzalikal ikhtilaf fil hasyiah. Ketika saya membaca referensi yang lain, namun ini tidak saya sebutkan, perselisihan ini tidak saya sebutkan dalam catatan kaki ketika saya menyebutkan sumbernya, agar saya tidak terlalu berpanjang lebar dalam memberikan catatan kaki. Karena itu engkau akan jumpai dalam nas yang disebutkan bi akmalihi fi ba'dil masadir madzkura fil hasyiah. Terkadang disebutkan teks lengkapnya di catatan kaki. Ya. Wallahu a'lam. Mau dilanjutkan untuk yang mukaddimah? Nanti bisa kita pandu di matan atau isi dari buku. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa memudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Bawa kitab semuanya. Semuanya dapat jatah ya. Ada yang belum. Ada subsidi ya. Subsidi silang atau subsidi menyeluruh? Menyeluruh, alhamdulillah. Tanpa menyilang ya. Naam. Fakhudh bihaqqiha. Ya. Silakan dibawa dan tunaikan haknya. Ya. Itu tanggung jawab yang memegang buku ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang mau mengambil pedang ini, maka dia harus tunaikan haknya. Siapa yang memanggil buku ini, mengambil buku ini, berarti dia harus tunaikan haknya. Dan haknya adalah kita pelajari sampai selesai. Makanya kalau tidak siap dengan komitmen ini, barangkali ya bukan berarti ditarik kembali ya. Siapkan komitmennya. Siapkan komitmennya. Saya akan menyelesaikan kajian ini. Dan apabila dirasa perlu untuk membuat kesimpulan yang lebih mendalam, yang punya keahlian menulis silahkan nanti selesai kajian mungkin dibuat artikel atau tulisan. Ustadz Abduh Tuasikal itu ketika kajian Ustadz Aris ya, dikasih catatan-catatan nanti di bawahnya itu wajib ditulis. Nah, jadi artikel. Saya pernah pinjam kitabnya. Oh banyak ya, jadi artikel. Cuman dikasih tanda jadi artikel. Jadi bawa pulang nanti di rumah jadi artikel. Penjelasan dari kajian nanti jadi artikel. Makanya awal-awal dulu artikelnya lebih banyak mengutip dari hasil kajian yang beliau ikuti ya. Nah, kalau misalnya antum mau mengikuti seperti itu, nanti jadi satu situs tambahan biar lebih ramai. Untuk meramaikan konten yang ada di internet. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ada yang ingin diusulkan? Enggak ada? وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك